إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد باب 108 باب كراهية الأكل متكئا باب tentang tidak disukainya atau haramnya makan dengan ittika, sering diartikan dengan bersandar. Apakah yang dimaksud bersandar di sini duduk, punggungnya menempel di tembok atau di kursi seperti ini? Nanti akan dibahas oleh beliau. Karena salah terjemah berarti salah fatal. Ya kan? Seperti ilah diterjemahkan dengan Tuhan, Rob diterjemahkan dengan Tuhan, Malik diterjemahkan dengan Tuhan, padahal antara Rob dengan ilah berbeda. Menjadi salah faham karena salah terjemah. Hadisnya 746 An Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an, aku tidak pernah, tidak mau makan sambil ittika, sering diterjemahkan dengan bersandar. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau membawakan ucapan Al-Khattabi, di mana ucapan ini beliau bantah sendiri. Dibantah oleh Syaikh Salim nanti, bahwa menurut Al-Khattabi muttaki, ittika, bersandar yang dimaksud adalah seperti tadi, ya, pantat, punggung itu menyender. Ini tidak boleh dengan maksud apa, agar makannya banyak, agar makannya banyak, ya, yuridul iksar minat ta'am. Kalau tegak, tidak banyak makanan yang masuk, enggak banyak. Biar yang masuk banyak, agak mundur. Ya. Pendapat ini dibantah oleh beliau berdasarkan beberapa riwayat bahwa yang dimaksud ittika adalah al-ma'ilu ila jambihi. Condong ke salah satu pinggangnya. Condong ke kanan atau condong ke kiri, artinya badan itu tidak tegak, badan tidak tegak, miring ke kiri, miring ke kanan, dan bersandar, disangga oleh tembok, oleh apa. Ini yang lebih tepat berdasarkan riwayat sahih, wa kana muttaki'an fajalas. Waktu itu Rasulullah ittika, kemudian beliau duduk. Padahal kan bersandar duduk juga. Maka yang tepat bahwa muttaki'an adalah badan itu nyender, condong ke salah satu pinggangnya. Apa ke kiri, apa ke kanan, badannya tidak tegak. Jadi sekali lagi, tidak termasuk bersandar yang terlarang ketika seseorang duduk, punggungnya menempel belakang kursi, punggungnya menempel tembok lalu dia makan atau minum, ini tidak masalah. Ya, ketika badan itu masih tegak, ini boleh. Fikul hadis yang pertama, al-aqlu yanbaghi an yataqallala minhu wa la ya'kulu ziyadatan 'alal hajah. Makan itu dianjurkan sedikit, tentu sesuai dengan porsinya, dan tidak menambah dari kebutuhan. Ya, karena seorang muslim makan dengan berapa perut? Berapa perut seorang muslim makan? Dengan satu perut. Orang kafir makan dengan 7 perut. Ya, ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika seseorang melapor kepada Nabi setelah dia masuk Islam dan makannya sedikit cukup. Waktu masih kafir makannya luar biasa banyak. Nabi bersabda, seorang muslim makan dengan 1 perut, adapun orang kafir makan dengan 7 perut. Yang kedua, at-tawadu'u 'inda al-aql wa 'adamu at-tashabbuhi bil 'ajam. Tawadhu' ketika makan. Beberapa hadis yang sudah kita baca itu menunjukkan bahwa Nabi duduk dalam makan itu seperti duduknya para budak, seperti duduknya para hamba, seperti duduknya orang-orang miskin. Jadi bukan duduk dengan kesombongan, duduknya para raja, duduknya para pembesar, tidak. Maka beliau, sebagaimana nanti akan dibawakan oleh hadis berikutnya, dengan apa posisi-posisi yang sederhana, ya, tidak malu beliau duduk, kadang jongkok, kadang nanti akan disebutkan hadis setelah ini, ya, menunjukkan bagaimana beliau bersahaja dalam duduknya. Jadi tidak harus begini begitu. Wa adamu tashabbuhi bil ajam, dan tidak bertasyabbuh, tidak mengikuti kebiasaan orang-orang ajam. Lebih tepatnya di sini non muslim. Orang-orang kufar non muslim mempunyai kebiasaan dalam makan, dalam minum, jangan kita ikuti. Seperti orang barat, ya, mau minum saja ditempelin dulu. Ya, nah, ini tidak pantas kita ikuti. Apa maksudnya? Ya. Dan macam-macam. Ya, mau orang manapun yang itu tidak menunjukkan kebiasaan kaum muslimin, jangan diikuti. Yang ketiga, yang terakhir, hurmatul akli muttaki'an. Haramnya makan sambil bersandar. Beliau mengambil hukum haram, ya, dari ucapan Nabi, la akulu muttaqian. Saya kira tidak semua ulama mengharamkan ini, ya. Wal qaulun nabawiyyu dalilun ala dzalik, dan ucapan Nabi menunjukkan tentang hal ini, ya. Padahal Nabi tidak melarang, ya. Kalau ada larangan dari Nabi, tentu, ya. Kalau berdasarkan hadis di atas, sekira belum tepat dikatakan haram, ya. Karena Nabi tidak pernah mengatakan makanlah kalian persis seperti makanku, minumlah kalian persis seperti cara minumku. Berbeda dengan salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian persis seperti cara salatku. Khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Maka wajib manasik haji seperti Nabi dari awal sampai akhir, solat seperti Nabi dari takbir sampai salam, wajib. Meninggalkannya berdosa. Adapun makan, minum, mandi dan seterusnya, maka butuh dalil khusus untuk menunjukkan bahwa itu wajib. Kita lanjutkan 747. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk muq'iyan. Diterangkan oleh beliau di sini, duduk secara muq'i, huwa alladhi yulsiku al-yataihi bil-ard, yaitu meletakkan pantatnya di tanah, kemudian menegakkan kedua betisnya. Ya, cara duduk seperti ini kan duduknya orang-orang miskin, duduknya orang-orang rendahan, duduknya para budak, duduknya orang bukan bangsawan, bukan pejabat. Saya kira tidak ada raja duduk seperti itu, ya kan? Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sangat bersahaja. Ya, beliau tidak malu, beliau tidak gengsi, duduk seperti itu. Ya, sebagaimana beliau katakan ketika beliau duduk yang aneh, bukan duduknya para raja, para pembesar. Lalu ada seorang Arab Badui bertanya, kok duduk engkau seperti itu ya Rasul? Nabi menjawab, innallaha ja'alani abdan karima, Allah menjadikan aku sebagai budak yang mulia, yang karim. Walam yaj'alni jabbaran 'anida, Allah tidak menjadikan aku sebagai jabbar, sebagai 'anid, sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang durhaka, sebagai orang yang membesarkan diri. Ini salah satu cara duduk beliau. Ya. Ya'kulu tamran, sambil beliau makan tamar, makan kurma. Sambil beliau makan kurma, beliau duduk dengan posisi seperti tadi. Ya. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hanya ada satu fawaid, yaitu jawazul akli muq'iyan, bolehnya duduk dengan posisi seperti tadi, pantat menduduki tanah, kemudian kedua betis ditegakkan. 109. Babu istihbabil akli bisalasi asabi, bab tentang disunahkannya makan dengan tiga jari. Rasulullah alaihi salatu wassalam makan dengan tiga jari. Berarti tidak serakah, tidak harus banyak suapannya, ya. Tiga jari kan sedikit. Beda dengan empat jari, apalagi lima jari, apalagi dua tangan, ya. Masukkan ke mulut, itu banyak sekali. Nabi tidak, cukup dengan tiga jari. Tentu yang dimakan oleh beliau seperti kurma, kemudian roti, ya, yang terbuat dari gandum, gitu. Dengan tiga jari. Kan belum ada nasi, ya kan? Apalagi soto, bakso, ya, repot dengan tiga jari, ya. Nah, tentu kita lihat kondisi makanan beliau. Wastihbabu la'kil asabi, dan disukainya menjilat jari-jari. Setelah makan, tentu jari-jari kita ada makanannya, sisa-sisa makanan. Itu jangan kita cuci, jangan kita lap, ya. Tapi kita bersihkan dulu, kita jilat dulu. Dan ini sunnah Nabi, dan ini keberkahan, dan ini bagus, dan ini sopan, dan ini baik, dan seterusnya. Kenapa? Kenapa? Perbuatan Nabi. Haram bagi kita mengatakan perbuatan Nabi kurang baik, kurang bagus, kurang sopan, kurang bersih, jorok. Bisa kufur kita. Beliau manusia pilihan. Beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi uswah, qudwah, yang harus kita contoh, kita tiru. Jadi ukuran kebenaran itu ada pada diri beliau. Bukan beliau kita nilai, ya, bukan beliau kita kasih komentar, kok Nabi begitu. Apapun yang dilakukan oleh beliau adalah yang terbaik, ya. Karena masalah kebiasaan, kesopanan dan seterusnya kan tergantung masing-masing, ya. Biarin orang Jawa mau bilang apa, kata kami orang Arab megang kepala itu gak apa-apa. Orang Jawa kan, orang kita pantangan. Ya memang beda, masing-masing berbeda, ya. Bagi kita megang pantat orang, laki-laki ya, laki-laki megang pantat laki biasa. Bagi orang Arab itu hina, penghinaan itu, marah besar. Ya, masing-masing mempunyai kesopanan masing-masing, ya kan? Nah, kita akan satu kesopanan cara pandang kalau kita mengikuti seorang manusia. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan tidak semua kebiasaan jahiliyah diteruskan oleh Nabi. Ada yang diteruskan, ada yang tidak. Kemarin kita bahas kebiasaan jahiliyah kalau memberikan apa-apa itu kanan dulu. Ini diteruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebiasaan orang jahiliyah itu sangat memuliakan tamu, sangat memuliakan tamu. Aib bagi orang jahiliyah kalau ada tamu tidak dimuliakan, tidak dikasih makan dan seterusnya. Ini diteruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan orang jahiliyah menghormati 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan sampai berantem, jangan sampai bunuh orang di 4 bulan ini, bulan haram. Ini diteruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebiasaan jahiliyah tawaf, sa'i sambil telanjang, ini tidak diteruskan, ya, tidak diteruskan. Kebiasaan jahiliyah istri dari seseorang, kalau orang itu meninggal diwarisi oleh anaknya, ini tidak diteruskan oleh beliau. Jadi ada yang diteruskan, ada yang tidak, ya. Dan itu terserah syariat, terserah Allah Rabbul Alamin. Yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa qarahatu masiha qabla laqiha, dan tidak disukainya, tidak diperbolehkannya mengusap jari-jari sebelum dijilati. Sebelum dijilati. Jadi kita makan pakai tangan, jari kita penuh dengan nasi, banyak, masih banyak nasi, langsung kita lap atau kita cuci, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Ada alasannya, ya. Kalau Nabi tidak memberikan alasan, ya sudah, sami'na wa ata'na. Di sini Nabi memberikan alasan. Apa? Kita tidak tahu mana yang berkah, mana yang mengandung berkah, yang sudah masuk ke perut kita atau justru sebutir, dua butir, tiga butir, lima butir nasi yang kita buang, kita cuci di jari kita itu. Kita enggak tahu. Kalau itu yang mengandung berkah kan kerugian besar. Yang berkah justru tidak kita makan. Maka kalau kita makan, habiskan, jangan tersisa walaupun sebutir nasi. Wastihbabu laqil qas'ah, dan juga membersihkan qas'ah, nampan piring, ya, dibersihkan. Jadi jangan sampai ada nasi, ada, bersih, ya. Kita apa, bersihkan dengan jari kita, lalu jari kita kita jilat. Wa akhdhul luqmati allati taskutu minhu wa akluha, dan mengambil makanan yang terjatuh, mengambil makanan yang terjatuh. Jangan mentang-mentang jatuh dan makanannya masih banyak kita biarkan, malah kita tendang sekalian, ya, jangan. Wa masuha ba'dal laqi bisa'iri wal qadami wa ghairihima, dan dibolehkannya mengusapkan jari-jari setelah dijilat, diusapkan ke apa, lengan tangan atau telapak kaki, ya, atau dicuci tentunya. Kalau ini enggak ada masalah, ya. Dicuci enggak ada masalah. Mungkin enggak ada air, ya, bisa. Atau sekarang dengan tisu enggak masalah. Yang penting jangan sebelum dijilat kemudian langsung kita usap. Ya. Ini di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 748. Hadis yang pertama. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أهدكم طعاما apabila salah seorang dari kalian memakan makanan فلا يمسح أصابعه maka jangan dia mengusap mengelap jari-jarinya. Ya. Dari kalimat ini tentu kita fahami makannya pakai tangan apa pakai sendok. Kalau makannya pakai sendok enggak mungkin ada kalimat seperti ini. Tentu yang dimaksud pakai tangan. Ya. Tidak boleh kita madhab zahiriyah. Ya kan enggak ada keterangan mau tangan mau pakai sendok ya pakai sendok habis itu jarinya dijilatin ya. Ah ini madhab zahiriyah. Ya kita harus memakai akal untuk memahami dalil pakailah akal kita. Agar dalil itu bisa kita amalkan dengan benar. Yang tidak boleh adalah memakai akal untuk apa? Yang tidak boleh, yang haram, yang merupakan kesombongan adalah memakai akal untuk menolak dalil. Dalil ini enggak masuk akal, dalil ini enggak bisa dinalar, dalil ini tolak saja. Ini yang tidak boleh. Tapi akal kita pakai untuk memahami dalil memang seperti itu. Ini salah satunya, ya. Tentu yang dimaksud sekali lagi ini makan dengan tangan. Maka jari-jarinya kotor dengan makanan itu ada terkena makanan itu maka jangan dilap. Ya. Hatta yal'aqaha sebelum dia menjilati makanan yang ada di jari itu. Au yul'iqaha atau dia menyuruh orang lain menjilatkan. Ya. Maksudnya kepada anaknya, kepada istrinya, ya kan biasa sama anak, sama teman kantor ya jangan lah, ya tentu kan jadi masalah. Jilatin nih, ya sama anaknya, sama istrinya biasa di rumah, ya hal yang biasa. Ini pun akal kita pakai lagi, gitu. Dan ini hal yang biasa kan? Menambah keakraban antara bapak dengan anak, antara suami dengan istri, hal-hal yang biasa seperti ini. Dan itu kita lakukan sehari-hari, biasa. Biasa, ya. Hanya ada satu fikul hadis di sini. Hadis ini saya di Imam Bukhari dan Muslim. فيه رد على قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لقى الأصابع أمر مستقبح. Bantahan terhadap satu kaum yang akalnya telah dirusak oleh kemewahan, gitu. Jadi rusak karena dia hidup dengan penuh kemewahan. Kebesaran seperti raja-raja yang sombong, pejabat-pejabat yang membesarkan diri, maka tentu cara-cara seperti ini dianggap rendah, hina, kotor, jorok. Nah itu rusak, ya. Karena akal yang bertentangan dengan dalil wajib kita katakan akal itu rusak. Akal yang rusak adalah akal yang bertentangan dengan dalil. Akal yang selamat, akal yang sehat adalah akal yang tidak bertentangan dengan dalil. Maka jika akal kita bertentangan dengan dalil, maka wajib kita kalahkan apa? Akal kita. Apa faedahnya? Idza waradal athar batalan nazar. Apabila sudah ada athar dalil, maka batallah seluruh pendapat, seluruh akal. Akal siapapun batal kalau bertentangan dengan dalil. kalau bertentangan dengan asar, wajib dibatalkan. Mereka menyangka bahwa menjilati jari ini sesuatu yang buruk, yang jorok, yang tidak sopan. Ya, kalau kita bangga dengan keislaman kita, kita bangga dengan sunnah, kita bangga mencontoh Nabi, tentu kita tidak akan malu. Kita tidak akan merasa minder, bahkan bangga. Kita persaksikan di hadapan manusia, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak sombong. Jauh dari kesombongan. Ya, 749. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qaal, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Kata Ka'ab bin Malik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari. Makan dengan tiga jari. Fa'idha faraga la'iqaha. Apabila selesai makan, maka beliau menjilati jarinya itu. Ya. Ini sunnah Nabi, ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang bawa anak, tolong dipangku ya, biar tidak berisik yang bawa anak. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis, istihbabul akli bithalathati asabi' wa la yadumu ilaiha ghairuha illa lidarurah. Disukainya, beliau tidak mengatakan wajib. Ya, beliau tidak mengatakan wajib, karena memang tidak ada perintah. Disukainya makan dengan tiga jari dan tidak menambah dengan empat atau lima, illa li darurah, kecuali darurat. Tidak mungkin bisa dipegang dengan tiga jari, ya. Tidak mungkin bahkan tanpa sendok misalnya, kan bubur ayam misalnya, kan soto, bakso, ya. Nah, ini lidarurah. Adapun kita makan nasi mungkin, atau roti, atau yang bisa kita pergunakan dengan tiga jari, gunakan tiga jari. Yang kedua, al-aqlu bisalasati asabi' yadullu ala adamil hirsi ala ta'am. Makan dengan tiga jari ini menunjukkan bahwa dia tidak rakus tamak terhadap makanan. Ya. Kalau dia rakus serakah, tentu tidak akan menggunakan tiga jari. Dengan empat jari atau lima jari. Ya. Tapi bagi orang yang tidak rakus, tidak serakah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, dengan tiga jari. Wa man fa'ala khilafa hadza yushiku ay yukthira at'am fi fami. Barang siapa yang melakukan dengan empat atau lima jari, maka bisa kebanyakan makan di mulut itu, memasukkan makanan di mulut itu terlalu banyak. Ini bisa menyebabkan bahaya. Bisa menyebabkan penyakit, ya. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi itu yang terbaik. Kemaslahatan yang didapat oleh para pengikut Nabi itu bukan hanya kemaslahatan akhirat, tetapi akhirat dan dunia, dunia dan akhirat. Ya. Maka para ahli, para dokter banyak menemukan rahasia-rahasia dari sunnah Nabi. Ya. Rahasia-rahasia tentang gerakan-gerakan tertentu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak para dokter menemukan. Ya, seandainya para dokter tidak menemukan, maka wajib bagi kita untuk yakin bahwa dengan mencontoh Nabi, mengikuti sunnah Nabi, maka bukan akhirat kita yang akan bagus, tetapi dunia juga. Kenapa? Karena mustahil Allah dan Rasulnya mencontohkan sesuatu yang sia-sia. Mustahil. Ya. Kalau duduk kaki kanan nekuk dengan tidak nekuk sama saja, tapi Allah dan Rasulnya nyuruh nekuk, berarti Allah dan Rasulnya menyuruh hal yang sia-sia. Mustahil. Mustahil. Tidak sama. Ketika kita duduk iftirash misalnya, ya, ketika kita duduk iftirash, telapak kaki kanan kita ditekuk atau tidak, tentu berbeda ini. Berbeda. Oleh karena itu, yang disunahkan oleh Nabi, yang diharuskan oleh Nabi, yang diwajibkan oleh Nabi adalah ditekuk. Ya, kecuali tawaruk, ada tidak ditekuknya. Ya, sifat tawaruk. Adapun iftirash harus. Harus ditekuk, apalagi iqa, dua-duanya ditekuk. Ini berbeda ketika tidak ditekuk. Wajib bagi kita mengimani ini. Kenapa? Karena mustahil Allah dan Rasulnya menyuruh hal yang sia-sia. Ya. Hanya kita kan tidak tahu. Ya, 750. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara binakil asabi was sahfa. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin untuk menjilati jari dan nampan piring. Maksudnya piring itu dibersihkan dengan jari kita, lalu jari kita kita jilat. Lalu Nabi bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena kalian tidak tahu makanan yang mana yang mengandung berkah. Jangan-jangan makanan yang tidak dijilati itu, jangan-jangan makanan yang tersisa itu, yang kita cuci dengan air, yang sebutir dua butir nasi itu, justru yang berkah. Ya, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis, istihbabu laqil asabi'i wa salti sahfa. Disukainya menjilati jari, dan mengelap nampan dengan jari, lalu jari itu kita jilat. Kemudian ada mutahawuni biqalili tu'am alladhi fil yad wa ghairiha. Tidak boleh menganggap sepele, menganggap enteng dengan makanan yang sedikit. Ah, cuman sedikit ini. Cuman sedikit ini, udah biarin, cuci saja, buang saja, tidak boleh. Ya, walaupun makanan yang menempel di tangan tidak menambah kenyang tentunya, karena Nabi tidak mengatakan agar kalian tambah kenyang. Sebutir, dua butir, lima butir, bahkan sepuluh butir nasi, insyaallah tidak menambah kenyang, tidak menambah puas, karena memang bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah siapa tahu makanan yang itu justru yang mengandung keberkahan. Yang terakhir, al-barakatu tanzilu fi wasati ta'am wa tantashiru fihi kullihi wa tabqa ila akhirih. Keberkahan itu turun di mana? Masih ingat kemarin? Iya, di tengah-tengah makanan. Lalu dari tengah-tengah makanan itu menyebar ke seluruh makanan. Ya. Maka jangan makan dari tengah. Makanlah dari pinggir, mobil khusus makanan beramai-ramai. Karena memang kebiasaan Rasul dan para sahabat makan beramai-ramai. Maksudnya beramai-ramai bukan bareng-bareng, tapi satu nampan untuk berempat, berlima, ya. Bahkan kemarin satu nampan dibawa, diangkat oleh berapa orang? Iya, oleh kira-kira 4 orang. Satu nampan diangkat oleh 4 orang. Berarti lebar, ya. Kalau nampan setampah yang ada biasa kita lihat, tentu satu orang cukup. Ini diangkat oleh 4 orang, ya. Berarti lebar, gitu. Mungkin bisa untuk 8 orang, 10 orang, ya kan? Ya, 751. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," apabila makanan salah seorang dari kalian terjatuh, falyakhudha, maka ambillah. Falyumit makana biha min adha, yang kotor buang. Kita punya kue, punya roti, punya kurma, jatuh, terkena debu, terkena tanah. Yang terkena tanah itu dibuang. Ya. Wal yakulha, sisanya yang masih bersih, yang bisa dimakan, makanlah. Ya. Sami'na wa ata'na, kita terhadap perintah Nabi. Apalagi di sini Nabi memberikan ilat, memberikan alasan. Apa alasannya, masih ingat? Kenapa? Cuman sedikit, ya. Nah, agar tidak dimakan setan. La yada'ha lisyaitan. Jangan engkau biarkan makanan itu dimakan syaitan. Syaitan yang dimaksud? Syaitan yang dimaksud? Syaitan kan ada dua. Syaitan ada dua. Ini syaitan yang mana? Iya, syaitan dari jenis jin. Kalau syaitan dari jenis manusia, tentu tidak. Ya, kelihatan kan? Setan dari jenis jin. Dari sini kita tidak tahu bahwa ngasih makan jin boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Ya. Sebagian kaum muslimin sengaja ngasih makan jin. Ya. Makanan kesukaannya itu apa? Kemenyan katanya, ya, dibakar, ya. Apalah, enggak boleh. Enggak boleh, haram. Ya. Maka jika ada seseorang kesurupan, kemasukan jin, minta kopi pahit misalnya, boleh apa tidak? Enggak boleh ngasih makan jin, tidak boleh. Ini dalilnya. Jangan engkau biarkan dimakan setan. Gitu. Kan kalau pakai ro'yu kita, ya namanya sodakoh kan bisa aja kepada orang, kepada hewan, kepada jin, kan sama-sama makhluk Allah. Sekali-sekali ngapa sih? Kan kita enggak butuh ini, cuman sedikit. Itu ro'yu. Enggak boleh, ini dalil. Wala yada'ha lisyaitan. Jangan engkau biarkan makanan itu dimakan setan. Dari sini kita tahu bahwa berbuat baik kepada jin tidak boleh. Berbuat baik kepada jin, kepada setan tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, banyak dari kita yang berbuat baik kepada jin, baik sekali, ya. Tidak boleh. Wala yamsah yadahu bil mandil. Dan jangan dia usap tangannya dengan sapu tangan, dengan tisu, atau dicuci. Tidak boleh. Hatta yal'aqa asabi'ah, sebelum dia jilati jari-jarinya itu. Ya. Setelah dijilati, boleh. Diusap dengan tisu, dengan sapu tangan, dicuci, gitu. Kenapa? Tadi diulang lagi oleh beliau di sini. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-baraka, karena dia tidak tahu makanan yang mana yang mengandung berkah itu, yang mana dia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya. Di sini sudah dibawakan oleh beliau di hadis 608, maka beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini kecuali tambahan satu, ya, yaitu jawazu ittikhadhi mandilin limashit ta'am, bolehnya memakai sapu tangan untuk mengusap sisa makanan. Boleh dengan syarat apa tadi? Setelah dijilat. Kan dari jilatan kita itu enggak mungkin bersih 100%, ya, masih ada sisa-sisa. Itu boleh di usap, lap dengan sapu tangan atau tisu dan lain-lain. Wa hadzal mandil mu'iddun li izalati ma yaqa min ta'amin 'ala al-badan. Sapu tangan ini dipersiapkan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan, ya, yang sudah dijilat tadi, bukan sapu tangan yang dipersiapkan untuk mengeringkan tangan basah. Ini beda. Tentu ini boleh, ya. Beda lagi, ya, sapu tangannya beda, ya. Sapu tangan untuk mengusap makanan tadi dengan sapu tangan untuk membasuh tangan yang basah. Ya. Satu lagi ya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asy-syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'. Sungguh setan itu akan mendatangi kalian apapun yang sedang kalian lakukan min sya'nihi. Ya, makan, minum, jima, tidur, akan didatangi terus oleh setan. Setan tidak pernah membiarkan kita tanpa setan. Ya. Apapun yang kita lakukan, apalagi sendirian, bengong-bengong, ya, ini lebih-lebih lagi. Hatta yahduruhu 'inda ta'ami, sampai ketika seseorang sedang makan, terus akan didatangi oleh setan. Makan datang. Maka kalau kita melihat jin, ngeri sekali, ya. Ini makan datang lagi, minum datang lagi, jima datang lagi, subhanallah. Ya, alhamdulillah kita tidak melihat jin, ya. Kalau sampai kita bisa melihat jin, luar biasa, mengerikan sekali. Alhamdulillah ini nikmat besar, ya. Ah, ketika kita makan didatangi, kan hadisnya sudah lewat. Kalau kita baca bismillah, maka setan mengatakan enggak ada makanan, enggak ada minuman, ya, enggak ada tempat bermalam. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum, maka apabila terjatuh makanan salah seorang dari kalian, falyakhudha, semakna dengan hadis tadi ya, maka ambillah makanan yang terjatuh itu, ya. Falyumit makana biha min adha thumma liyakulha, buanglah yang kotor dan yang masih bersih makanlah, ya. Karena apa? Karena ada setan di situ, siap gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa setan tidak mampu mengambil dari apa yang masih ada di tangan kita, ya. Nggak bisa ngerebut gitu, ya. Kalau bisa tentu akan dilakukan. Kalau setan bisa akan dilakukan, ya. Kita nggak kebagian, ya. Kita nggak kebagian. Gimana? Dia melihat kita, kita nggak melihat dia. Ambilin terus, ya. Kita capek-capek nyari, hilang lagi, gitu. Nggak bisa, nggak sanggup. Allah takdirkan setan-setan itu nggak akan bisa. Maka jin itu, setan itu kekuatannya kecil sekali. Enggak perlu kita takut. Tidak perlu kita takut. Mereka tidak mengetahui apa yang gaib. Fa idza faraga falyal'aq asabi'ahu. Dan apabila dia selesai makan, hendaklah dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil baraka', karena dia tidak tahu makanan yang mana yang mengandung berkah, ya. Sebagaimana kita tidak tahu masjid ini sebelah mana yang mengandung berkah, ya, kita enggak tahu. Maka tidak boleh kita memilih-milih tempat. Saya akan di sini, saya akan di sini. Enggak boleh. Ya, kecuali depan. Ya. Yang paling berkah, yang paling afdol tentu yang di depan. Allah dan para malaikat memberikan salawat ala shofil awal, kepada orang-orang yang berada di shof pertama. Ya. Ini mengandung berkah. Adapun salat sendiri, maka tidak boleh, sebagaimana yang sering kita saksikan di beberapa masjid. Si bapak itu asal salat qobliyah atau ba'diyah di situ terus, ya. Memang datangnya selalu awal, 10 menit, 15 menit sebelum azan. Ah, lalu dia selalu di situ, jangan, tidak boleh, ya. Karena kita tidak tahu mana yang sama saja, kan? Tidak boleh, ya. Kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita habiskan bab ini, satu hadis lagi, 754. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار. Dari Sa'id bin Haris bahwa dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang berwudu setelah makan makanan yang disentuh api seperti sate gitu ya, daging panggang ya, jadi langsung tersentuh api, dibakar. Ada hadisnya memang, berwudulah kalian dari apa, dari makanan yang tersentuh langsung oleh api, dibakar. Lalu Sa'id bin Haris bertanya kepada Jabir memastikan apakah itu sudah dimansuh atau belum. Sekali lagi, ibu-ibu yang bawa anak-anak di pangku ya, yang bawa anak-anak di pangku. Faqala la, Jabir dengan tegas menjawab tidak. Tidak. Tidak ada itu. Ya. Qad kunna zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu misla dhalika at-ta'am illa qalila. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tidak mendapatkan makanan seperti itu kecuali sedikit. Jarang-jarang. Makanan yang langsung disentuh oleh bara api, jarang-jarang. Fa idza nahnu wajadnahu, kemudian kami pada satu ketika mendapati makan makanan yang langsung disentuh oleh api. Lam yakun lana manadil illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamina. Kami tidak punya kain, kami tidak mendapatkan sapu tangan, kain untuk mengelap tangan kami setelah kami jilati, kecuali telapak tangan kami sendiri, lengan tangan dan telapak kaki. Summa nusalli wala natawaddo. Kemudian setelah itu kami sholat tanpa wudu lagi. Tanpa wudu lagi. Berarti hadis ini jelas. Sahih riwayat Imam Bukhari, memansuh, menghapus hadis yang menyuruh berwudu setelah memakan makanan yang disentuh langsung oleh api. Itu pun tidak wajib ya. Ketika itu belum dimansuh, itu pun tidak wajib. Kan ada wudu yang tidak wajib, bagus saja, yaitu wudu ketika setelah menggotong mayat, ya. Apalagi wudu ketika mau tidur. Apalagi wudu ketika mau mengulang jima. Ini kan tidak wajib, ya. Termasuk ini. Apalagi ini sudah dimansuh. Fikul hadis dalilun ala anna hukma ma massat hunnar qad nusikha. Dalil, keterangan bahwa hukum berwudu setelah memakan makanan yang disentuh api secara langsung ini telah dimansuh, telah dihapus. Wa annahu kana fi badi'il amri minhul wudu. Adapun di awal-awal Islam dulu dianjurkan berwudu. Kemudian qillatu ta'ami fi awwali ahdi nubuwati wa sabru ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam ala dhikil 'aysh lil huffadi ala dinihim. Sedikitnya makanan di awal zaman kenabian, di tahun-tahun pertama kenabian, 2 tahun, 3 tahun ya, sampai 13 tahun ya, sampai pernah Bani Hashim diboikot, masyhur kisahnya, itu luar biasa mereka mengalami kelaparan. dan para sahabat begitu sabar menemani Nabi dalam keadaan lapar untuk mempersiapkan mereka membela agama ini. Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tabiruna ad-din ahamma min at-ta'ami wash-sharab. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memperhatikan tentang masalah agama ini daripada masalah makan dan minum. Ya. Yang terakhir, isti'malul mandiri jaizun 'inda tawaffurihi. Memakai mandil, memakai sapu tangan atau tisu atau kain, ini boleh. Ya, jaiz, boleh. Ada pertanyaan? Silakan. Tolong dijelaskan perbedaan antara jin, setan, dan iblis. Tadi sedikit kita bahas ya. Jin, setan, iblis sama. Jenisnya adalah jin, bangsanya adalah jin. Begitu. Sifat-sifatnya adalah setan. Adapun iblis itu satu. Satu individu. Seorang jin bernama iblis. Ya. Yang waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam tidak mau. Dan akhirnya diberi oleh Allah umur yang panjang, tidak mati kecuali berbarengan dengan hari kiamat nanti. Ya. Dan tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Manusia Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, semuanya meninggal. Ya. Begitu juga dari bangsa jin, semuanya meninggal. Kecuali iblis. Bagaimana nasihat untuk seseorang yang biasa makan sengaja disisakan untuk dilanjutkan nanti? Misalnya makan pisang setengah tidak habis. Kalau disisakan nanti ya, sekarang sesisir dulu ya, dua sisir disisakan nanti, ya ini boleh. Sekarang sepiring dulu, nanti sepiring lagi siang, ya tentu ini boleh. Tapi kalau sepiring disisakan tidak ya. Ini kan menyalahi dari apa yang kita bahas tadi. Jangankan setengah piring ya. Satu butir nasi saja tidak boleh disisakan. Ya, jangan. Jangan. Kan sebelum makan kita bisa ngukur. Sebelum kita mengambil kita bisa ngukur laparnya seberapa kan gitu. Biasanya segini habis apa tidak? Kan gitu. Nah, kecuali orang yang mengambilkan kita tiba-tiba harus menghabiskan segitu enggak habis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika akan safar dan telah masuk waktu duhur, apakah boleh menjamak takdim dengan menarik salat asar di rumah, tidak di masjid, masing-masing 4 rakaat? Kenapa tidak di masjid? Kan masih di rumah, belum safar. Berarti masih wajib. Masih wajib sholat berjamaah, ya kan? Jangan di rumah, di masjid. Setelah duhur berjamaah dengan imam di masjid, lanjutkan langsung dengan sholat asar, ya, sendiri atau berjamaah. Jadi kalau makan nasi, apakah sunahnya 3 jari atau 5 jari? Kalau bisa dengan 3 jari itu yang paling bagus, ya. Kalau bisa, kalau memungkinkan, ya. Nah, tergantung nasinya barangkali ya. Ada nasi yang apa itu? Ada nasi yang pra, ya, yang sulit, ya. Apalagi nasinya di situ dicampur sama apa itu? Soto Kudus, ya. Campur gitu, nah, tentu sulit. Kalau bisa, itu yang terbaik. Apa maksud hadis Abu Bakar di surga, Umar di surga? Bukankah seluruh kaum muslimin akan masuk surga selama Islamnya tidak batal? Iya. Iya. Apakah saya misalnya ada jaminan Islamnya tidak batal? Apakah antum yang hadir di sini ada jaminan Islamnya tidak batal? Ada enggak jaminan? Enggak ada. Adapun Abu Bakar dijamin oleh Nabi. Umar dijamin oleh Nabi sebelum Abu Bakar meninggal. Sebelum Umar meninggal sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman, Ali, Zubair, Talha, Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, ada 10 disebut dengan satu sabda. Ya, yang terkenal dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dijamin. Enggak mungkin. Kalau kita apa iya kita pasti mati dalam keadaan iman? Mana jaminan? Enggak ada jaminan. Jangankan kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, ya, Hasan Basri, Tawas, Mujahid, orang-orang kaum muslimin, ulama yang belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ada jaminan mereka pasti masuk surga? Enggak ada. Kita berharap besar Imam Syafi'i, Imam Bukhari masuk surga, tapi jaminan kepastian secara wahyu mana? Enggak ada. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, ini dijamin pasti meragukan kufur itu, ya. Jadi beda umum dengan khusus, jaminan secara umum dengan jaminan secara khusus. Siapapun yang beriman dan imannya tidak batal pasti masuk surga. Tapi kan bukan saya, bukan antum, ya, nggak ada jaminan saya dan antum imannya masih terus ada ketika kita meninggal. Maka wajib kita memohon, merengek kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sebatas mana wanita dibolehkan memakai perhiasan emas? Gelang, kalung, ya, gelang, kalung, cincin, ya, apa, anting, ya? Boleh. Sebatas yang merupakan perhiasan wanita. Memang ada khilaf bagaimana yang melingkar, ya. Beberapa ulama termasuk Syekh Al-Albani mengharamkan secara mutlak, tetapi jumhur ulama membolehkan berdasarkan sabda Nabi bahwa emas ini haram untuk umatku yang laki-laki, emas dan sutra haram untuk umatku yang laki-laki dan halal untuk umatku yang perempuan. Adakah dalil yang menerangkan tentang membaca Al-Quran surat tertentu pada waktu tertentu? Ya, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi disunahkan kita baca pada hari Jumat. Ya. Surat Hamim As-Sajdah dan Al-Insan dibaca oleh imam ketika mengimami solat subuh di hari Jumat. Ya, enggak banyak. Tidak banyak. Ketika kita berada di dalam masjid dalam rangka mendengar kajian, kemudian tiba-tiba mau buang air kecil, kemudian kita berwudu dulu sebelum kembali masuk masjid, apakah disunahkan untuk kembali sholat sunat tahiyatul masjid? Iya. Kan dikatakan setiap kali mau duduk di masjid, kapan saja, ya kan? Kapan saja, bahkan semakin banyak semakin bagus. Bagaimana kandungan atau penjelasan tentang hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Rajab sebagaimana di Sahih Muslim, karena ini sebagai landasan mereka mengutamakan untuk berpuasa di bulan Rajab. Kekhususan Rajab tidak, ya. Maksud hadis di Muslim itu bukan kekhususan Rajab, tapi bulan haram. Kekhususan Rajab tidak ada, ya. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Ibn Hajar Asqalani dan lain-lain telah mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan mereka mengatakan tidak ada satupun yang sahih. Sama ketika mereka membahas tentang hadis-hadis keutamaan surat Yasin, tidak ada satupun yang sahih. Kecuali bahwa bulan Rajab itu bulan apa? Bulan haram, itu saja. Bulan yang tidak boleh berperang. Ada berapa? Ada empat, salah satunya Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tiga berurutan, satu tidak. Bolehkah kita memakan makanan yang disuguhkan kepada selain Allah atau sesajen yang bukan makanan sembelihan seperti buah-buahan? Syekh bin Baz memfatwakan boleh. Justru yang mengharamkan siapa? Yang mengharamkan sesaji ini dimakan siapa? Mereka sendiri yang bikin sesaji, ya. Awas ini dimakan, ya. Nah, ini buat leluhur kita, ya. Ini buat si A, si B, si C, gitu. Buat berhala mereka. Justru mereka yang mengharamkan. Kalau kita ikut mengharamkan, berarti mengikuti mereka. Halal, ya, makan saja. Gitu. Sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala haram yang dimaksud, disembelih atas nama berhala itu, dengan nama Lata, Bismillah, Allahu Akbar, ini haram. Dengan nama Uzza, Bismillahi, Allahu Akbar, atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani, Bismillahi, Allahu Akbar, ini haram. Menyekutukan Allah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Tetapi makanan yang dipersembahkan untuk sesaji, halal. Bisakah dipraktekkan bagaimana duduk itika yang terlarang? Bukan itika, ika, ya. Ini bukan terlarang. Justru Nabi yang mencontohkan, ya, muqi, ya, duduk kemudian betisnya, kedua betisnya ditegakkan, ya. Sekira bisa antum bayangkan duduk seperti itu, kan? Ya, duduknya biasa, orang-orang rendahan, ya, kan duduk begitu deh. Ya, yang badannya enggak terlalu gemuk, ya, gemuk agak sulit, ya, ke belakang terus, ya. Sepeda motor saya peroleh dengan cara kredit riba. Sudah lunas 3 bulan yang lalu. Bagaimana hukumnya sepeda motor yang saya pakai sekarang? Ya sudah, udah selesai, mau diapain? Ya, kecuali belum, ya jangan beli secara riba. Atau mungkin sudah tinggal setahun lagi, ya cepat-cepat dilunasi. Ya, sudah selesai, gimana? Sudah, taubat saja. Kalau imam membaca Al-Fatihah pada salat wajib, kita mendengar. Jika imam belum membaca Al-Fatihah, apa yang dilakukan makmum? Membaca doa iftitah tentunya, ya. Karena itu kan secara umum. Nabi mencontohkan membaca doa iftitah itu kan umum. Salat sendiri, makmum, imam, seperti itu. Nah, begitu imam membaca Al-Fatihah, tentu kita hentikan bacaan kita. Kita sibuk mendengarkan bacaan imam. Ya. Ya, kalau cukup, ya, masih imam masih diam, kita sudah selesai lalu ta'awudz, lalu Al-Fatihah, ya. Tapi kalau imam sudah baca, ya kita hentikan. Imam tentu baca ta'awudz, bukan makmum, ya. Apa yang sesat tentang kelompok zikir Qadariyah, padahal yang dibaca kalimat thayyibah? Apa ketika membaca kalimat thayyibah itu pasti benar? Ya. Saya akan membaca la ilaha illallah di masjid ini 300 kali. Boleh gak? Boleh gak? Tidak boleh. Mana kata 300 ini? Mana? Harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dicontohkan oleh Nabi membaca la ilaha illallah 300 kali di masjid, boleh. Gitu. Kalau tidak ada, berarti bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnah. Ya, tidak boleh. Kalau kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa dihitung, tentu boleh. Dan sendiri-sendiri. Tidak ada zikir berjamaah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. meniru para sahabat sedangkan kita baru lahir tahun ini. Bagaimana menjawab subhat ini? Kan perbuatan sahabat, ya, solatnya sahabat, Rasul dan para sahabat, solat wudu, semua ditulis, direkam dengan sangat akurat. Ya, kita buka lagi rekaman itu. Nah, tentu dengan petunjuk para ulama. Di mana? Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad. Ya. Nabi berapa kali berbicara, berpidato. Lalu ada seorang bernama Abu Syekh. Ya Rasul, tolong tulis untuk kami bawa pulang. Kata Nabi, tulis untuk Abu Syekh. Berarti penulisan hadis dimulai ketika Nabi masih hidup. Ucapan Abu Hurairah, aku adalah yang paling banyak menghafal, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Tidak ada yang lebih dari aku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena dia bisa menulis, aku tidak bisa menulis. Gitu. Berarti Abdullah bin Amr bin As menulis hadis-hadis Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib menulis hadis-hadis Nabi. Berarti hadis-hadis Nabi ditulis ketika Nabi masih hidup. Ya. Bukan mulai penulisan di zaman Bukhari, Muslim, Abu Daud. Justru itu terakhir kali penulisan. Penulisan hadis terakhir, enggak ada penulisan lagi, itu di zaman Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu terakhir. Di bawah itu udah enggak ada nulis hadis kan? Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Iraqi, Az-Zahabi sudah enggak meriwayatkan hadis lagi. Maka siapapun yang hidup setelah Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya, ketika mau tahu hadis langsung merujuk ke kitabnya Bukhari, ke kitabnya Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, begitu. Ya, enggak ada sanad seperti sebagian kelompok, satu kelompok di negeri kita ini. Katanya punya sanad langsung sampai Bukhari. Ini kadzdzab. Ya, langsung saja enggak perlu pakai sanad. Ya, kitab Sahih Bukhari kan sudah jutaan di muka bumi ini. Tidak ada negeri muslim yang tidak ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan negeri-negeri kufar banyak Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jika seseorang menitipkan barang dagangan kepada saya, kemudian saya menjualkannya dengan mengambil keuntungan, apakah hal ini diperbolehkan? Boleh dengan perjanjian. Kalau yang punya barang mengatakan silahkan kamu mau jual berapa, yang penting saya dapat 100.000 satu unitnya misalnya. Ah, bebas kita mau jual berapa saja. Mau 200.000, mau 300.000, yang penting satu unitnya itu dia dapat 100.000. Ya. Tapi kalau yang punya barang mengatakan jual 110.000, jangan lebih, jangan kurang, nanti kamu dapat 10.000, maka dia harus amanah. Tidak boleh melebihi. Ya. Jadi terserah yang punya barang. Tetangga Ana bercerita bahwa dia seperti hidup di dua alam. Nah, maksudnya amfibi gitu. Alam nyata dan alam jin. Artinya beliau bergaul dengan jin. Beliau berdalih ada ulama atau kiai punya istri dari jin dan jin pun seperti manusia yang sama. Untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana menyikapi apa hukum semacam ini? Kalau ini benar dilakukan sendiri, maka batal ayat Al-Quran. Apa mungkin kita percaya dengan ucapan ini, kiai atau siapapun, lalu ragu terhadap ayat Al-Quran? Huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Jin dan bala tentaranya itu melihat kalian, sementara kalian tidak bisa melihat jin. Enggak mungkin bisa melihat. Bagaimana bisa bergaul tanpa melihat? Ya, meraba-raba saja begitu. Ah, berarti dia dimasuki oleh jin. Berarti bukan dia yang merasakan itu jin. Ah, dia ikut perasaan jin ini. Ini banyak. Ini kelebihan apa kekurangan? Kekurangan. Ini bangga apa aib? Aib, malu. Ya, seseorang dimasuki jin. Makhluk yang sangat rendah. Orang yang minta tolong sama jin itu ibarat anak kuliahan nanya sama anak SD. Ya, malu, aib. Kita ini jauh lebih mulia daripada jin. Tanda besar bahwa kita lebih mulia dari jin apa? Tidak ada satupun jin yang jadi awal. Tidak ada satupun jin yang jadi nabi atau rasul. Enggak ada. Seluruh nabi dan rasul dari jenis manusia. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya manusia. Tidak ada jin. Maka jin di zaman Nabi Ibrahim mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Jin di zaman Nabi Musa mengikuti syariat Nabi Musa. Jin hari ini tentu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat bersama kita, wudu harus seperti cara Nabi, ya, yang kita pelajari dan seterusnya. Ya. Maka jangan meragukan Al-Qur'an lalu meyakini kisah-kisah seperti ini. Ya. Ya, hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.